Yang mana padelahnya para penuntut ilmu itu banyak sekali. Di antaranya apa? Bahwasanya para penuntut ilmu itu mereka akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surganya duluan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltabisu fihi 'ilman, fahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya apa? Barang siapa, man salaka tariqan, barang siapa yang dia menempuh satu jalan, menempuh suatu perjalanan, yaltabisu fihi 'ilman, yang di dalam perjalanan tersebut dia menuntut ilmu, maka apa? Fahalallahu bihi, maka Allah akan menggampangkan bihi karena menuntut ilmu tarikan ila jannah, jalan menuju surga.